Punaku raut rangi, salutasi lep orang sayang, siloleka si kamasiang, alo bengi tekne. Tinaw simpung masin rinyawa, sangka rupa banggau kanta, saat gini kita kan lupa rika rain malak birita. Berisi tuliri kau lonulalandre ku patu jenu jaina loko ku boli mana ku kama tena pamindra. Pamupuran mama.